Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Ikhwani fil aqidah, aqsa adalah hak kita bersama. Aqsa adalah hak seluruh umat Islam. Dia bukan hanya hak umat Islam yang ada di Palestina. Dia bukan hanya hak umat Islam yang berada di tanah Arab, tetapi adalah hak semua umat Islam di mana saja mereka berada. Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk mempunyai perhatian yang maksimal terhadapnya. Tiga masjid itu adalah, yang pertama Masjidil Haram, yang di sana ada Baitullah. Kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Ikhwani fil aqidah, Masjidil Aqsa saat ini kondisinya sangat menyedihkan. Ia berada di bawah kekuasaan musuh Islam yang paling keras, yaitu orang Yahudi. Tiap hari mereka menumpahkan darah muslimin di sekitar Al-Aqsa ini. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan masjid yang merupakan tonggak bagi sejarah perjalanan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat hampir setiap hari darah muslimin tercecer di sana. Darah saudara-saudara kita, darah ikhwan-ikhwan kita, dan mereka akan terus berusaha agar muslimin hengkang dari tanah yang merupakan tanah nenek moyang kita. Al-Aqsa dan sekitarnya adalah wakaf dari umat Islam, tetapi sekarang berada di bawah kaki musuh kita, yaitu orang-orang Yahudi. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membebaskannya. Siapa yang harus membebaskan Al-Aqsa ini kalau bukan kita sebagai umat Islam di mana saja berada? Tanggung jawab membebaskan Al-Aqsa adalah tanggung jawab umat Islam di mana saja berada. Bukan hanya umat Islam Palestina, bukan hanya umat Islam Arab, tapi umat Islam yang berada di Eropa, umat Islam yang berada di Amerika, umat Islam yang berada di Asia, umat Islam yang berada di Afrika, umat Islam yang berada di Australia. Semuanya berkewajiban untuk membebaskannya. Ikhwani fil aqidah. Kemudian, bagaimana langkah-langkah kita untuk membebaskan Al-Aqsa? Cara singkat untuk membebaskan Al-Aqsa, kita harus kembali secara konsekuen kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hal ini kita harus betul-betul menyadari bahwa orang-orang yang sekarang menguasai Al-Aqsa tidak rela apabila kita kembali secara konsekuen kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara ajaran yang paling prinsip di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah bahwasanya kita harus bersatu. Kita harus berjamaah. Inilah salah satu kunci kita dapat membebaskan Al-Aqsa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraku. Dengan bersama-sama inilah Umar bin Khattab pernah berhasil membebaskan Al-Aqsa. Beliau hanya sekali saja meninggalkan Madinah, yaitu ketika beliau menerima kunci dari kota Palestina dari penjajah sebelumnya, yaitu orang Nasrani. Hanya sekali itu saja. Ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Al-Aqsa bagi sejarah perjalanan umat Islam. Kemudian juga dengan bersatu padu di bawah Salahuddin Al-Ayyubi, Muslimin bisa membebaskan Al-Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi menyadarkan kepada seluruh umat Islam, dan kemudian ini berhasil, di mana beliau berhasil menyadarkan umat Islam agar mereka menanggalkan mazhab mereka, agar mereka menanggalkan kebangsaan mereka, agar mereka menanggalkan ras mereka. Mereka bersatu padu untuk membebaskan Al-Aqsa. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh prajurit Salahuddin Al-Ayyubi, di mana mereka berkata kurang lebih begini, aku tidak mengetahui selain Islam bagiku adalah negeri. Syam dan lembah Nilku adalah sama di dalamnya, artinya di dalam Islam. Dan tiap kali nama Allah disebut di suatu negeri, maka sisi-sisinya kuhitung sebagai bagian dari negeriku. Aku tidak takut manakala terbunuh sebagai seorang muslim dari sisi manapun kematianku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membebaskan Al-Aqsa ini adalah kita hilangkan ego kita, kita hilangkan sifat-sifat ananiah kita, kita hilangkan sikap kepribadian yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi hendaknya kita mempunyai sifat dan mempunyai sikap untuk memikirkan orang lain. Inilah hakikat daripada kehidupan berjamaah. Insya Allah dengan berjamaah Al-Aqsa akan terbebaskan. Ikhwani fil aqidah, insyaallah perjalanan kita adalah perjalanan menuju kemenangan. Kita yakin Al-Aqsa akan bisa kembali ke tangan umat Islam apabila umat Islam bersatu padu. Mereka tanggalkan perpecahan, mereka tanggalkan kepartaian, mereka tanggalkan mazhab. Mereka kembali kepada satu tuntunan Allah dan Rasulnya. Janji Allah jelas di dalam surah Al-Isra, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'idha ja'a wa'du'ulahuma ba'athna alaikum ibadallana, uli ba'sin syadid, fajasu khilalad diyar, wa kana wa'adam maf'ula. Yang artinya kurang lebih, Maka apabila datang janji kami yang pertama dari yang kedua, kami bangkitkan atas kamu semuanya hamba-hamba milik kami yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, di mana mereka akan merajalela memasuki kampung-kampung, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk ibadah lana, hamba-hamba milik Allah Subhanahu wa taala, hamba yang hanya bertindak karena Allah Subhanahu wa taala, hamba yang berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah ini pasti terjadi. Ikhwani fil aqidah, al-aqsa hakuna. Aqsa adalah hak kita. Aqsa bukan milik orang Yahudi. Ingat, Nabi Ibrahim adalah Muslim. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Ingat bahwasanya Isa adalah Muslim. Isa bukan orang Nasrani. Dan semua Nabi yang dimakamkan di Al-Aqsa adalah semuanya Muslim. Ketika Al-Aqsa berada di bawah umat Islam, maka agama-agama yang lain akan hidup terhormat di sana. Bagaimana bukti ketika Salahuddin Al-Ayyubi dapat kembali menguasai Al-Aqsa, tidak ada tetes darah pun yang tertumpah di sana. Orang Nasrani merasa hidup terhormat, orang Yahudi merasa hidup terhormat, karena memang Islam bukan agama yang memaksa orang lain untuk masuk ke dalamnya. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Ketika Al-Aqsa berada di tangan umat Islam, maka agama-agama yang lain akan terhormat. Bahkan ketika Al-Aqsa berada di tangan umat Islam, bukan hanya agama Nasrani, bukan agama Yahudi, tetapi insya Allah seluruh kehidupan akan terangkat menjadi makhluk yang terhormat. Al-Aqsa hakuna. Al-Aqsa adalah hak kita bersama. Al-Aqsa adalah hak umat Islam seluruhnya. Karena memang Al-Aqsa adalah kiblat yang pertama umat Islam sebelum dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah. Oleh karena itu, merebutnya adalah menjadi kewajiban kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.